Bukan berarti kalau orang tidak dikubur kemudian tidak merasakan fitnah kubur atau azab kubur atau nikmat kubur. Semuanya akan merasakan, karena itu semuanya adalah kejadian pada alam barzakh. Wallahu a'lamu bishawab. Ini barangkali masalah yang kita tambahkan ya pada kesempatan ini.